اليهود النصراني اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Yuhadiru ma sana'u. Rasulullah SAW mengucapkan hal itu dalam rangka memperingatkan apa yang mereka perbuat. Laula dzalika ubriza qabru. Dan kalaulah bukan demikian, tentu akan diperlihatkan kuburannya. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. Hanya saja beliau khawatir akan dijadikan sebagai masjid. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala qauluhu wa lahum 'anha ad-dhamir ya'udu 'ala al-Bukhari wa Muslim. Dhamir hadis ini kembali kepada Imam Bukhari dan Muslim. Jadi lahuma ini lil Bukhari wa Muslim. Wa illam yusbit lahuma dhikr, walaupun tidak disebutkan sebelumnya bagi Imam Bukhari dan Muslim. Walakinahuma makana dhalika mustalahan ma'rufan sah an ya'uda dhamir 'alaihim. Akan tetapi ketika hal itu sudah menjadi mustalah, sebuah istilah yang dikenal, maka boleh yang demikian dikembalikan dhamir kepada keduanya. Wa huma lam yudhkara i'timadan 'alal ma'ruf wal ma'ruf. Dan keduanya memang tidak disebutkan karena mencukupkan pada apa yang sudah dikenal. Nah, kalau sudah dikenal walahuma, artinya Bukhari dan Muslim. Nah, ini dia. Wa qawluhu anha ay an Aisyah. Sedangkan kalimat anha, dhamirha ini kembali kepada Aisyah. Sebagaimana pada hadis sebelumnya juga dari Aisyah, maka ketika disebutkan dhamirnya saja maka kembali kepada Aisyah. Nah, pada hadis sebelumnya juga diriwayatkan oleh Aisyah dari Ummu Salamah. Nah, qalat lamma nazala bi Rasulillah, ketika diturunkan kepada Rasulullah, maksudnya ay munzila bihi malakul maut, maksudnya ketika diturunkan malaikat maut, liqabdi ruhihi, untuk mencabut ruhnya. Qawluhu tafiqa, tafiqa kata Syekh Al-Fayyim rahimahullah ta'ala min af'al syuru', tafiqa termasuk dari af'al syuru', fi'il yang menunjukkan asyuru', permulaan. Jadi ketika menyebutkan permulaan maka dikatakan tafiqa, sama dengan akhada. Akhada min af'ali syuru'. Ya. Sehingga ketika dikatakan akhada artinya mulai. Mulailah begitu. Tafiqa yatrah, mulailah di lemparkan, diletakkan bagi beliau khalisah secara kain. Adapun isimnya wasmuha mustatir. Adapun isimnya adalah mustatir. Dhamir mustatir. Wa jumla yatrah khabarha. Sedangkan jumlah yatrah ini sebagai khabar daripada tafiqa'lah. Qalu khamisah hiya kila hiya kisa murabba', yang dimaksud dengan khamisah di sini adalah kisah kain, kain yang murabba', yang persegi empat, murabba', persegi empat, lahu alam, yang dia memiliki garis-garis. Nah, seperti kain selimut biasanya bergaris, ya. Nah, kala yatrahu Nabi SAW ala wajih, yang dilimparkan atau diletakkan kepada Nabi SAW pada wajahnya. Qawlu fa'idha ghtamma biha, maksudnya ay asabahul gham bisababiha, maka apabila beliau ditimpa pingsan kemudian tersadarkan lagi oleh sebab itu, oleh sebab sakitnya yang menghantarkan kepada kematian, ini ihtidar Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika itu sudah ihtidar, sudah ihtidar, ini kematian sudah dekat. Wa huwa kadzalik, dalam keadaan seperti itu ai, wa huwa fi halil fi hadhil hal illa al-ihtidar. Ini Rasulullah SAW dalam keadaan seperti ini ketika ihtidar. Ihtidar maksudnya kematian yang sudah menjelang, kematian yang sudah dekat. Qawlu la'natullahi 'ala al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah telah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Yaqulu hadza fi siyaqil maut. Nabi SAW menyatakan ini fi siyaqil maut, dalam keadaan siyaqah. Ini ketika kematian sudah semakin dekat. La'natullah ay tarduhu wa ib'aduhu. Yang dimaksud dengan la'natullah adalah Allah mengusirnya dan menjauhkannya. Wa hadhihi jumlah yuhtamal annahu yurad biha dhahir lahum. Kata Syekh Nusaymin rahimahullah ta'ala, jumlah kalimat ini ada kemungkinan yurad biha dhahir lahum, yang dimaksudkan dengannya adalah dhahir lahum. Yang maksudnya Allah telah melaknat. Zahir lafadnya demikian, Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ayat Nabi SAW yukhbir, maksudnya adalah bahwa Nabi SAW memberitahukan bi'anallaha la'anahum, bahwa Allah telah melaknat mereka. Wa yuhtamal ayyuradu biha adu'at, atau ada kemungkinan kedua yang dimaksud adalah doa. Yang dimaksud adalah doa. Fatakunu khabariyah lafzan wa insya'iyah ma'na. Kalau ini maksudnya adalah doa, berarti secara lafaz dia adalah khabar, pemberitaan. Secara lafaz dia berupa pemberitaan. Tetapi secara makna itu adalah insya'iyah, merupakan bentuk doa. Secara mana dia sebagai bentuk doa. Wa ma'na al-hadal ihtimal, sedangkan makna berdasarkan kemungkinan yang kedua ini, anna Nabi SAW da'alayhim, bahwa saya Nabi SAW mendoakan mereka, mendoakan kejelekan bagi mereka. Wa huwa fi siyaqil maut, dalam keadaan beliau SAW di masa kematiannya, subhanallah, tidak keluar dari Rasulullah SAW di masa-masa akhir hayatnya, melainkan mengingatkan umatnya tentang bahaya kesyirikan, ya, tentang bahaya kesyirikan atau tauhid. Ya. Sehingga ini merupakan bantahan bagi kaum Syiah yang mereka telah menuduh mengatakan bahwa ada sesuatu yang diwasiatkan dari wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib selain ini. Padahal ini apa? Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Aisyah. Nah, dan wasiat yang terakhir dari Rasulullah SAW perkara tauhid, bukan perkara imamah, bukan perkara kepemimpinan, sebagaimana yang diakui oleh kaum Syiah Rafidhah. Mereka menganggap bahwasanya wasiat Rasulullah SAW terakhir adalah imamah, kepemimpinan yang harus diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, tetapi berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwasanya apa yang mereka akui hanyalah kedustaan belaka. Sehingga kata Syekh Al-Fayyim rahimahullah taala, wa huwa fi siyaqil mawt bisabab hadhihi al-fi'l. Maksud ini adalah doa Nabi SAW, doa kejelekan bagi mereka kaum Yahudi dan Nasrani, di dalam kondisi beliau yang sedang menjemput kematian oleh sebab perbuatan mereka ini. Qawluhu, kemudian ucapan Nabi SAW, ittakhadhu qubur anbiya'i masajida, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Jumlah hadhi ta'lil li qawlihi la'natullah 'ala al-yahud wa nasara. Jumlah ini, kalimat ittakhadhu qubur anbiya'i masajida ini adalah sebagai ta'lil, sebagai alasan. Alasan mengapa Rasulullah SAW mendoakan laknat kepada Yahudi dan Nasrani. Ini alasannya. Atau kenapa Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani karena ini ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ka'anna qailan yaqul, sehingga seakan-akan Rasulullah SAW bersabda, limadza la'anahum an-nabi SAW, ketika ada yang bertanya kenapa Nabi SAW melaknat mereka, fakana jawab, maka jawabannya adalah annahum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ai amkinatun sujud, amkinah li sujud. Maksudnya adalah tempat-tempat untuk sujud. Nah, walaupun tempat ibadah Yahudi dan Nasrani bukan masjid, tidak dinamakan apa masjid, tetapi apa yang dimaksud masjid di sini adalah amkinah li sujud, tempat-tempat untuk sujud. Karena masjid adalah isim makan daripada sajadah yasjid. Nah, isim makan daripada sajadah yasjid. Sehingga apa? Ini memberikan amkinah li sujud, tempat untuk sujud. Sawa'un banau masajid amla, sama saja. Apakah mereka membangunnya sebagai masjid ataupun bukan? Yusalluna wa ya'buduna Allah ta'ala fihi. Ma'allah ma'baliyah ala kubur, di mana mereka salat beribadah kepada Allah Taala di dalam masjid-masjid tersebut, padahal mereka membangun masjid-masjidnya dibangun di atas kuburan. Nah, maka yang demikian tidak dibenarkan. Oleh karena ini para ulama mengatakan salat di atas, salat di masjid yang dibangun di atas kuburan tidak sah salatnya. Tidaklah sah salatnya. Nah, qauluhu yuhadzir ma sana'a. Rasulullah SAW mengucapkan ini dalam rangka mentahdzir, memberikan peringatan terhadap apa yang mereka perbuat. Baik. Innahu sallallahu alaihi wasallam qala dzalika fi siyaqil maut tahdziran li ummatihi. Ini maksudnya beliau SAW mengucapkan hal itu di masa kematiannya, di masa-masa menjelang kematiannya, tahdziran li ummatihi, sebagai bentuk tahdzir bagi umatnya, mimma sana'a haula, dari apa yang mereka telah perbuat. Kenapa? Li'annahu 'alima annahu sayamut, karena Rasulullah SAW tahu bahwa beliau akan mati setelah itu. Nah, beliau akan wafat setelah itu. Wa annahu rubbama yahsul bi hada walau fi mustaqbal al ba'id. Dan boleh jadi hal itu akan terwujudkan walaupun terjadinya di masa yang akan datang dalam kurun waktu yang jauh. Ya. Walaupun ba'id, walaupun jauh. Nah. Sehingga disebutkan al-rawi di sini muhadzir ma sana'u walau la dhalika ubriza qabru. Nah, kalimat walau la dhalika ubriza qabru, kalaulah bukan karena itu, kalaulah bukan karena alasan tersebut, ubriza qabru, tentu kuburan Nabi SAW akan kubriza, akan diperlihatkan, akan dibuat dalam bentuk baris tampak. Nah, maksudnya ubriza ay ukhrija min baiti, akan dikeluarkan dari rumahnya. Nah, akan dimakamkan di luar rumahnya. Kenapa? Li'annal mabruz, li'annal buruz ma'nahu ad-duhur, karena buruz maknanya adalah duhur. Makanya dalam ilmu sharaf kita pernah mempelajari apa, atau munahu, dhamir itu terbagi menjadi dua ya, dhamir baris dengan dhamir apa mustatir ya, dhamir baris dengan dhamir mustatir. Baris ini maksudnya zahir, dhamir yang zahir, mustatir maksudnya tersembunyi. Nah, demikian ya. Baik. Kenapa? Karena buruz maknanya adalah buruz. Demikian juga baraz. Orang Yaman menyebut baraz. Baraz itu apa? Tempat buang hajat. Kenapa? Karena dia harus keluar rumah. Nah, orang Arab itu buang hajat tidak di dalam rumah, di luar. Nah, sehingga apa? Mereka katakan baraz. Ini tempat buang hajat di luar rumah yang jauh dari pandangan manusia. Baik. Ai laula tahzir wa khauf ayutakhad qabruhu masjidah. Kalaulah bukan karena memperingatkan umatnya, atau bukan karena khawatir takut dijadikan kuburannya sebagai masjid, la ukhrija wa dufina fil baqi' masalah. Tentu kuburan Nabi akan dikeluarkan dari rumahnya, dan Nabi akan dimakamkan, dikuburkan di pemakaman Baqi'. Karena pemakaman Baqi' tidak jauh dari rumah Rasulullah SAW, tidak jauh. Ya. Nah, kalau kita ke Masjid Nabawi itu, ya, makam Rasulullah SAW di sudut, maka kita pergi ke sudut sana sudah makam Baqi', ya, sudah makam Baqi', jalan kaki bisa, jalan kaki bisa. Nah, demikian. Baik, tidak jauh. Sehingga kalau seandainya bukan karena ini, tentu akan akan dimakamkan di pemakaman Baqi'. Baik. Lakinnahu fi baitihi aswan lahu. Akan tetapi dimakamkan di dalam rumahnya, ini aswan lahu. Lebih menjaga Nabi SAW. Ya, lebih menjaga Nabi SAW. Wa ab'ad an ittikhadhuhu masjidan. Dan lebih menjauhkan dirinya dari menjadikannya sebagai masjid. Lebih menjauhkan dari menjadikan kuburannya sebagai masjid. Walihada lam yubraz qabruhu. Oleh karena ya kuburan Nabi SAW tidak dikeluarkan. Nah, tidak dikeluarkan dari rumahnya. Wahada ahadul asbab allati aujabat alla yubraz makanu qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah salah satu sebab yang mengharuskan tidak dikeluarkan tempat kuburan Nabi SAW. Nah, wa min asbab dzalik, dan di antara sebab-sebab itu, ikhbaru SAW annahu ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu qubida. Dan di antara sebabnya juga adanya berita dari Nabi SAW, adanya hadis dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW pernah menyatakan ma qubida nabiyyun, tidaklah seorang nabi diwafatkan illa dufina haitsu qubida, melainkan dimakamkan di mana nabi itu diwafatkan. Nah, demikian dalam hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini dikatakan oleh Hafidh Ibnu Hajar Asqalani Asy-Syafi'i di dalam Fathul Bari-nya isnadnya sahih. Nah, lakinahu mauquf. Tetapi mauquf kepada Ibnu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah. Walaman ya'ayakuna lil hukmil wahid sababan fa'atha. Dan perlu diingat kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. La mani'a. Tidak mengapa ayatuna lil hukmil wahid, bagi sebuah hukum atau satu hukum dia memiliki beberapa sebab. Sababan fa aktsar, memiliki dua sebab atau lebih. Kama anna sababul wahid, kama anna sababul wahid qad yatarattab alaihi hukman aw aktsar. Sebagaimana sebab, satu sebab terkadang dia bisa menghasilkan dua hukum atau lebih. Padahal sebabnya satu. Ketika sebabnya satu bisa menghasilkan dua hukum atau lebih. Demikian juga satu hukum bisa dipengaruhi oleh dua sebab atau lebih. Nah, contohnya kaguru bisyams. Contohnya seperti apa? Terbenamnya matahari. Ya, ya taratab alih jawazu iftar sa'id. Ketika matahari telah terbenam, maka hukum yang diambil dari itu apa? Bolehnya berbuka puasa. Iya kan? Ini satu. Wassalatul maghrib, dan bolehnya melakukan salat maghrib. Ini dua. Berarti apa? Satu sebab bisa dua hukum. Satu sebab bisa dua hukum. Nah, demikian. Demikian juga hukum yang satu bisa dipengaruhi oleh dua sebab. Demikian. Kalau kemudian sabda Rasulullah SAW atau keterangan dari rawi berikutnya, ghairu anna khasyya ay takhad masjidan, hanya saja beliau khawatir untuk dijadikan sebagai masjid. Ini khasyya fiha riwayatan, khasyya fiha riwayatan. Kata khasyya di sini ada dua riwayat, khusya wa khasyya. Ada yang meriwayatkan dengan khusya bisyarat ditamrid atau dia bisyarat majhul dengan fi'il majhul, atau khasyya dengan fi'il yang nyata. Oke. Nah, dan ini dibawakan dalam riwayat Bukhari. Nah, hadis yang sahih. Fa'ala riwayat khusyya, sehingga berdasarkan riwayat yang membaca khusyya, yakunu alladhi waqa'at minhum al-khasyya as-sahabah radhiyallahu anhum. Kalau kita membacanya khusyya, berarti yang memiliki rasa takut di situ adalah para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika dikatakan dikhawatirkan dijadikan sebagai masjid, berarti siapa yang mengkhawatirkan? Para sahabat. Para sahabat mengkhawatirkan kuburan Nabi ini akan dijadikan sebagai masjid. Wa ala riwayat khasyya, maka berdasarkan fi'il yang maklum, khasyya yakunu alladhi waqa'at minhu khasyya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dibaca khasyya, berarti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang khawatir kuburannya akan dijadikan sebagai masjid. Nah, wal haqiqah anna al-amra kullahu hasil, pada hakikatnya kesemuanya itu nyata, ada. Nabi khawatir, demikian juga para sahabat khawatir. Iya, Nabi khawatir dan para sahabat juga khawatir. Wa Rasulullah SAW akhbara bi annahu ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu qubid. Dan Rasulullah SAW telah memberitakan bahwasanya tidaklah seorang nabi diwafatkan melainkan dimakamkan di mana beliau diwafatkan. Wala'anul yahudi wa nasara li'annahum ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida khawfan min ittikhadhi qabrin masjidan. Dan melaknatan bagi kaum Yahudi dan Nasrani ini terjadi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sehingga beliau mengkhawatirkan untuk dijadikan kuburannya sebagai masjid. Wa sahaba radhiyallahu anhum ittafaqu ala an ala ayudfana sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Dan para sahabat mereka sepakat menyepakati agar Nabi SAW dimakamkan, dikuburkan di kubur di rumahnya, di dalam rumahnya. Ba'da tashawurihim, setelah mereka bermusyawarah. Kenapa li'anahum khasyau dari? Karena mereka khasyau, mengkhawatirkan hal tersebut. Para sahabat takut kalau kuburan Nabi dijadikan sebagai masjid. Wa yajuz ayakuna ma'duhum asyara bi ayyudfan fi baiti. Boleh juga kita katakan sebagian dari mereka para sahabat mengisyaratkan agar dimakamkan di rumahnya. Walaysa fi dhihnihi illa hadhihi khushyah, dan tidak ada di dalam benak beliau sallallahu alaihi wasallam melainkan rasa takut ini. Wa ba'dhum asyara ayyudfan fi baiti, sebagian mereka mengisyaratkan untuk dikuburkan di rumahnya. Ma'indahu ilmun bi anna sallallahu alaihi wasallam qala, dan sebagian yang ini yang mengisyaratkan ini, dia tahu, dia telah mengilmui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma qubidha nabiyyun illa dufina haitsu qubid." Tidaklah seorang nabi diwafatkan melainkan dimakamkan di mana beliau diwafatkan. Wa khaufan min ittikhadhihi masjidan, dan ini sebagai bentuk rasa takut untuk dijadikan kuburannya sebagai masjid. Nah, baik, fi hadzal hadis wal hadis sabiq, maka di dalam hadis ini dan hadis yang akan datang, hadis yang lalu, at-tahdhir min ittikhadh qubur al-anbiya masajid, dalam hadis dan hadis yang telah lalu disebutkan tentang adanya tahdhir dari dijadikannya kuburan para nabi sebagai masjid. Wa hum afdhalu salihin, padahal mereka adalah seutama-utama orang-orang saleh. Kenapa? Li'anna martabata an-nabiyyin hiya martabatan ula min al-maratib al-arba', karena tingkatan nabi ini adalah tingkatan yang paling utama dari tingkatan-tingkatan yang empat semuanya. Allati qala Allah ta'ala 'anha, yang mana Allah tabarak wa ta'ala telah menyatakan dalam firman-Nya dalam surah Nisa ayat 69, wa may yuti'i Allah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah ta'ala, wa may yuti'i Allah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka-mereka itulah bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka-mereka adalah sebaik-baik teman. Nah, demikian. Maka ini ikhwati azan azakumullah, sehingga kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, idha qala qail, telah dia mengatakan, nahnu al-an waqa'una fi mushkilah binisbah li qabr Rasul SAW al-an, kita sekarang dalam keadaan berada pada sebuah persoalan, satu problem yang terkait dengan kuburan Rasul SAW sekarang, di mana katanya fa'innahu fi wasatil masjid, kuburan Nabi SAW saja berada di tengah-tengah masjid katanya, ya kuburan Nabi SAW katanya berada di tengah-tengah masjid. Nah, padahal kalau kita mau lihat, dia tidak benar-benar di tengah-tengah, tidak betul benar-benar di tengah-tengah, ya. Nah, demikian. Baik. Fa insyaallah taala nanti jawabannya akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang bi idznillah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam sad. Naktabi bi hadzal qadar, aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimin min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Nah, hadis tersebut adalah kekhususan. Pertama, kekhususan bagi para anbiya, para nabi. Karena dikatakan oleh Nabi SAW, ma kubidha nabiyyun illa dufina haitsu kubidha. Ya. Tidaklah seorang nabi diwafatkan melainkan dimakamkan di mana beliau diwafatkan. Berarti apa? Ini adalah kekhususan bagi para nabi. Apa hikmahnya tadi? Hikmahnya adalah agar tidak dijadikan sebagai masjid. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang telah meninggal, maka mereka harus dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, dan tidak dibenarkan untuk dimakamkan di luar dari pemakaman. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar tidak kemudian terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak al-mayyit. Hak al-mayyit diantaranya apa? Tidak diinjak-injak kuburannya, tidak diduduki, dan tidak diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap selain kuburan. Ya. Yang dimana kalau di dalam rumah atau di latar rumah sangat-sangat dikhawatirkan nanti akan terinjak atau diduduki. Jangankan di latar rumah, di kuburan saja orang berani injak, berani menduduki, ya. Nah, apalagi di latar rumah. Demikian. Yang katanya mereka sangat menghormati kuburan, dalam prakteknya ketika mereka memakamkan mayit, justru mereka menginjak-injak. Dan untuk diminta untuk melepaskan sandal saja setengah mati susahnya. Debat dulu malah, ngajak debat lagi. Ya. Dalam keadaan mereka mengaku apa? Sebagai ahli ziaratil kubur, ahli ziaratil kubur, orang yang paling menjalankan sunnah ziaratil kubur, ya. Tetapi tidak mengerti adab-adab ziaratil kubur. Nah, ini yang dikhawatirkan, hak-hak bagi sahibul kubur nanti hilang. Tadi tidak diinjak-injak, tidak diduduk-duduk, kemudian untuk mendapatkan salam dan rahmat, doa rahmah ampunan. Ya. Nah, demikian. Ketika apa? Ketika kita memakamkan mayit di pemakaman kaum muslimin. Nah, adapun ketika dimakamkan tidak di pemakaman kaum muslimin, maka tidak ada sunnah untuk kita apa? Untuk kita menjalankan adab-adab dalam ziarah kubur tadi. Melepaskan sandal, mengucapkan salam, mendoakan kebaikan, ampunan dan rahmah bagi penghuni kuburan dan seterusnya. Ya. Maka tidak ada seperti itu. Nah, demikian. Oleh karena para ulama, mereka melarang untuk dimakamkan mayit kaum muslimin di pemakaman selain dari pemakaman kaum muslimin. Demikian juga mereka para ulama melarang yang non muslim untuk dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Di antaranya adalah itu hikmahnya, agar adab-adab dalam ziaratul kubur bisa ditegakkan, ditunaikan sebagai hak bagi penghuni kubur. Nah, demikian Allah Musa. Begitu dia. Ya. Nah, jadi tidak ada, bukan sebagai dalil. Nah, kalau memang itu bukan pemakaman, nah, dipindahkan ke pemakaman kaum muslimin. Nah, demikian. Itu yang dianjurkan oleh para ulama. Allah Alam Sahab. Demikian. Allah Alam Sahab. Assalamualaikum.